Dari pemimpin ya kudu bener-bener bisa memakmurkan masyarakatnya. Allahumma weh lurae dilantik kapan Pak Lurah? 16 bulan Desember sekedap mali alhamdulillah, mugi-mugi sehat barokah dados pemimpin sing amanah sing bisa ngayomi masyarakat. Allahumma wingi mriki calone pinten Bu? Tiga kados tanggane kula. Sing nyalon lurah 5 sing dadi mung siji. Ya kepriben maning wano nyatane anane kaya gue. Undang-undangnya seperti itu. Maka sing wis ya wis aja padha sampe ngrusak seduluran, Bu. Ampun kados tanggane kula mriku ngiso langit adoh. Gara-gara pilihan lurah bakul tempe, bakul welut nang pasar pada gelut. Yakin sumpah ora patut. Lah dhewe sepira kadar pilihan lurah? Nggih, Bu, nggih. Paling gede-gedene diwuwur 100.000 malah dadi ora wawon karo tanggane. Ya Allah, gara-gara wuwuran. Tapi wong kono du wong kene. Ning wingi nyoto tanggane kula, Pak. Sing lanang milih Jokowi, sing wedok milih Prabowo. Nyatane wingi sing wedok meteng meneh. Berarti guyub rukun bareng anake lahir, berarti perpaduan antara Jokowi dan Prabowo. Yo kangge menyatukan bangsa Indonesia. Maka memang dados lurah kita tanggung jawabe gedhe Pak Lurah. Ana apa-apa sing disalano lurahe? I bener Bu, ana dalan bosok sing disalano lurahe. Ana wong melarat sing disalano lurahe. Ora udan-udan sing disalano lurahe. Sampai ana rondo anyar sing disalano lurahe. Ya piye meneh Pak Lurah, memang Pak Lurah ya tanggung jawabe gedhe, tapi mugi-mugi dados lurah ingkang adil ingkang bijaksana. Meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi dados pemimpin umat sang alam dunya modale 1 juta. Pinten Bu? 1 juta. Setia, jujur dan nyata. 1 juta. Tapi beda nyalon lurah Kemiri Ombo. Nyalon lurah Kemiri Ombo modale 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Ah, kemarin Pak Lurah telas pinten Pak Lurah? Pak Lurah menjawab, saya tidak habis sepeser pun karena saya dipilih oleh rakyatnya. Maka sing penting gini ku Pak Lurah isu bener-bener memakmurkan masyarakat. Allahumma amin. Aja mau manggut-manggut tok. Dilakoni. Dadi lurah niku ibarat genteng. Ibarat napa Bu? Genteng niku mulia Pak Lurah nggone ning dhuwur. Tapi nggih niku nek gentenge bocor kudu gelem diogrok. Artinya jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik saran masukan dari masyarakat. Betul. Aja bareng wis dadi malah angkuh. Aja rawe pas lagi pengajian tok. Pas lagi nyalon lurah mesti mangkat ngaji bareng wis dadi kelalen. Aja ngono kuwi Pak Lurah. Kalau Pak Lurah genteng, kita rakyat niku tiang. Cara Cilacap saka, cara mriki napa? Tesi sami saka? Sane saka? Oh, saka. Nyatane mriki tesi caket wadah selintang tesi caket Kebumen. Dados tesi ngarani saka. Kalau Pak Lurah genteng, kita saka. Akhirnya genteng ngomong karo saka. Weh, saka. Penak ya gari ngomong nang isor ya. Enyang gone dadi genteng, udan kudanan panas kepanasan, repot maning musim barang gawe kondangan pirang-pirang. Nek ora kondangan jari lurah ora pengertian. Barang kondangan nyanteke akeh. Luput maning bocah nom nakal-nakal nyerampangi watu, remek-remek kak gone dadi genteng. Tapi kan sakan jawab, "Weh, genteng, nek ngomong rada dipikir." Ya bener kono manggon ning dhuwur aku nang ngisor kiyuban, tapi kan bisa nek kono nongkrong ning dhuwur aku saka sing angkat. Bisane ana presiden, ana gubernur, ana bupati, ana DPR, ana DPD, ana kepala desa, kita rakyat yang angkat. Betul. Cuma main-main lurae. Lah iya, manusia niki laras-laras kudu saling eling kinelingan. Namanya dados lurah ya harus mau menerima kritik saran, yuk kudu bijaksana. Salahnya nyalon lurah. Ya saya pun dikritik itu hal biasa, karena itu adalah kritikan membangun. Ada orang kritik tak rungokke, oh aku kurang ning kene, oh aku kudu didandani niki, seperti itu namanya eling kinelingan. Masyarakat kita kemere ombo kaya dene lidi. Napa Bu? Lidi cara mriki napa? Lidi sada sane sodo sada ibarate sada Pak Lurah kaya dene sada sak getas-getase sada namanya sada mung siji yo nggo nyapu latar ora dadi percuma nggone dadi sada tapi angger sada kok dikumpulke njur dicirat monine dudu sada malih monine dadi sapu, nek sapu, wis tu nyapu latar, jangankan latar, dalan sak dawan-dawan bakalan rampung dipersiapkan karo sapu ada. Masyarakat begitu, sak cerdas-cerdase Pak Lurah, sak pinter-pintere lurah, niku tergantung masyarakat e gelem dukung ngapora. Moko jenengan wis milih pemimpin sing bener-bener pas menurut atine jenengan, kantun didukung. Muga-muga makmur sejahtera desa Kemiri Ombo, amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula sing ora dadi lurah ya ora apa-apa. Sebab ana menungso ingkang saqiyun fit dunya wasaidun fil akhirah. Imam Al-Ghazali ngendikaaken ana menungso rekoso ning dunya tapi bahagia akhiratnya Allahumma. Amin. Ana tukang tandur, mriki wonten tukang tandur mboten? Ora. Lah bukannya mriki gunung ya ora ana sawah? Ora. Wonten. Sing paling pape caket mriki sawahe blab pundi? Amrika, ta mriki tukang tandur sedinten bayarane pira, Bu? Setengah hari 20.000. Berarti menawi ngantos dugi sedinten pinten? 50. Ana tukang tandur sedinten bayarane 50. Ning ternyata salate ora ketinggalan. Karo keluargane rukun, karo tangga teparok rukun, amalan sunah yo dilakoni, padha-padha setinten tukang tandur bayarane 50, nggo putane ngaji bocah manut-manut. Nggo putane sekolah bocah pinter-pinter. Nggo nyukupi keluarga pedaringan yo cukup. Nggo are aweh-aring masjid yo bisa. Namanya barokah. Tapi wonten Pak, wong sugih dunyane pirang-pirang. Sawahe hombo bojone semok denok denok montok molek. Bocah ya disekolahno, diles-lesno, dikursus-kursusno, tapi ternyata Pak niku nggone golek duit senenge curang, ngapusi, korupsi, sikut kanan sikut kiri, anake sekolah dhuwur dilalah dadi tukang mabok. Pengedar narkoba, jebule Pak nggone aweh rejeki, anu rejeki haram. Maka barokah niku mboten saking kathahe duit. Barokah bukan dari banyaknya harta. Barokah itu bukan dari jumlah, tapi barokah niku dari kualitas nggone golek rezeki kepripun. Barokah niku saking tentreme ati, barokah niku saking tentreme jiwa. Ana wong diparingi sakit malah dadi pareke karo Gusti Allah. Seorang kiai kenalan kula teng Gede Purorejo, kecamatane Ngombol. Wonten seorang kiai hafid Quran, garwane nggih hafizah, putra-putri sami mondok lare 3 tanggene Tegal Rejo, tanggene Sarang, tanggene pelosok Kediri. Dan santrine piyambake nggih kathah sami mukim kabeh tanggene pondoke. Lagi moncer-moncere pondoke, lagi rame-ramene santrine padha gelem mondok. Ternyata kiyaine kena setruk bet ora iso obah. Reso gerak. Nama asmane dia lupa. Nama garwane kesupen. Nama putra-putrine nggih kesupen. Akhire santrine bubar. Tapi satu yang tidak lupa dari beliau, hafalan Qur'annya melekat di dalam jiwa, melekat di dalam pikir. Walaupun diparingi sakit ngibadahe ora ketinggalan, ora lali karo ngibadahe, walaupun nama dirinya sendiri lupa. wingi kula ngaji teng daerah mriko teng gene masjidipun Pak Kiai sekitar 6 bulan yang lalu. Kula ngaji teng gene masjidipun. Bahkan ternyata piyambake sadawane kula ngaji, padahal kula mboten sama sedih, Pak. Dari awal sampai akhir piyambake nangis mawon. Saya berpikir seketika, ana wong diparingi ujian sakit tapi dheweke mboten putus asa, tetap aling ibadah, malah caket karo Gusti Allah, namanya rekoso ning dunya tapi bahagia akhiratnya Allahumma. Maka rasa cilik ngati sing dadi tukang tandur, rasa cilik ngati sing dadi bakul cilok, bakul pentol, Anda tukang arit, Anda tukang deres, Anda tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Wingi ono tukang rongsok melu ngaji tenggene desa Serusu Juru Tengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Pas kula sing ngisi pengajian tanggal 10 November, ketika saya ditariki infak untuk membangun gedung MBC Nahdlatul Ulama, semuanya pun ditariki infak. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, sedoyo sing hadir, sedoyo disewuni infak. Tapi satu yang tidak diparingi infak, diparingi mboten dijaluki infak, geniku tukang rongsok, Bu. Dheweke niku tukang rongsok nganggo celana 3/4, pakai kaosnya lusuh, dheke nggawa karung, nggawa tas ransel. Hanya dia seorang yang tidak ditariki infak. Tapi begitu kagetnya saya, niku kejadiannya 20 meter saking panggunge kula. Tukang rongsoke diliwati, mboten ditariki kotak infak. Ternyata tukang rongsoke malah ngawe-ngawe. Mriki, Bu, ternyata tukang rongsoke ngundang karo sing nariki infak. Tukang rongsok ngedalaken tas, mundutlah sesuatu ngeniku, ternyata plastik bening, ternyata isine duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an dan 2.000-ane kathah. Saya berpikir dari jarak jauh, oh mungkin kanggo nendina-nendina dodol rongsok, diwadahi plastik bening, Bu. Dan saya begitu kaget, yang ditarik niku sing 20.000-ane. Nominal yang paling gede dicemplung ke tenggene kotak infak. Seketika kula ngregel, Pak. Dan hari itu juga nggo tema pengajian kula. Semuanya sing rawuh teng mriku gregel rasa ati. Begitu kaget. Ingatase tukang rongsok atine mulia, Pak. Bahkan bisa jadi hari ini Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Soalnya jenengan rawuh teng mriki tanpa rasa pamrih. Malah kelonge duit kathah. Nggo bayar angkot, nggo bayar bensin, nggo bayar ongkos. Rumputane jaluk cilok, jaluk balon, jaluk es, jaluk pentol. Dur malih masih ditariki infak, kadang bayar parkir, kadang malih wis lenggahe lemprak kan ra keduman senek ngadeg. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kula? Soale kula teng mriki jelasana sing amplopi, Bu.